Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masih dalam penjelasan hadis dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa laysa lahu khadim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan beliau tidak memiliki pembantu. Fahadha Abu Thalhah biyadi. Lantas Abu Thalhah memegang tanganku. Kata Anas, Abu Thalhah memegang tanganku. Karena Abu Thalhah memang bukan ayah kandung dia. Abu Thalhah ayah tirinya. Ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim. Fa'akhadha Abu Thalhah biyadi. Lantas Abu Thalhah memegang tanganku. Fantalaqa bi. Dan dia membawaku pergi. Hatta adakhalani ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dan membawaku menghadap nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun bersabda, ya nabi Allah, wahai nabi Allah, inna anasan gulamun kayyisun labibun falyukhdimak. Anas ini seorang anak yang pintar dan cerdas. Anda bisa menjadikannya sebagai pembantu Anda. Qal, kata Anas bin Malik, fa khadimtuhu fis safar wal hadar. Maka aku pun menjadi pelayan beliau baik ketika safar maupun ketika hadar, hadir, artinya enggak mukim. Maqdamahul Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal beliau sampai di Madinah, datang ke Madinah hijrah, hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekitar 10 tahun Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li an syai'in sana'tuhu. Lima sana'ta hadza hakadha. Selama 10 tahun itu beliau tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Wala qala li syai'in lam asna'hu. Beliau juga tak pernah berkata kepada sesuatu yang belum aku lakukan, ala sana'ta hadza hakadha. Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Itulah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau tak melakukan seperti ini, atau beliau enggak pernah mengatakan kenapa engkau tak lakukan ini, kenapa enggak seperti ini yang engkau lakukan, tidak pernah. Tapi Khofiddin, sebagian hadis telah kita bahas pada kajian lalu, ya. Ada beberapa hal yang juga penting untuk kita ketahui. Yang terkait dengan kisah ini. Dari kisah hadis tersebut, di antara yang bisa kita ambil faedahnya, yaitu kita tidak boleh mencela sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya, kita punya pembantu, dia masakkan misalnya gulai lah ataupun sayur, ternyata sayurnya keasinan, maka kita tidak boleh mencela. Kalau kasih masukan boleh, Mbak ini kebanyakan garam, boleh. Tapi kalau ini kok keasinan, punya otak nggak kau? Itulah kira-kira. Ya. Ini kan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa pencelaan. Ingat ikhwatiddin, ketika kita mencela seseorang, ketika kita mencela, mencaci seseorang, itu merupakan poin dia yang Allah berikan untuk dia, yang akan dia jadikan sebagai menuntut kita di hari kiamat. Itu dia. Sebagaimana ikhwatiddin dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflisu fi ummati?" Tahu enggak kalian atadruna mal muflis? Tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut? Al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, yaitu yang ludes hartanya, harta bendanya habis. Qal, beliau mengatakan, al muflisu fi ummati, bukan itu yang dikatakan orang bangkrut. Kalau dia bangkrut di dunia, masih bisa dia bangkit, masih bisa dia berupaya, berusaha. Tapi yang sebenar-benarnya bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamati bis-salati was-sadaq, mayyati bis-salati was-siyami was-sadaqah, yaitu yang mereka nanti datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakatnya, pahala sedekahnya. Walakin qad syatama hadza, tapi permasalahannya dia pernah mencela orang ini. Itu dia, mencela. Jadi ketika kita mencela sesuatu, ikhwatiddin, itu nanti akan jadi bahan tuntutan bagi orang yang telah dicela. Makanya di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, barang siapa yang pernah terzolimi, maka tuntut sekarang. Maka orang yang paling bahagia pada waktu itu adalah orang yang paling sering terzolimi. Karena dia menuntut setiap orang yang menzolimi dia. Yang dia tuntut apa ikhwatiddin? Pahalanya. Itulah dia. Padahal tadi orang ini datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi karena banyak menzolimi orang, diantaranya suka mencela orang, maka dia menuntut. Makanya ikhwatiddin, ya, tak boleh mencela orang lain. Termasuk juga mencela istri. Jangan. Ya, jangan mencela. Kasih aja masukan, kasih nasihat. Misalnya, ya, istrinya agak bau, misalnya. Udah, dek, hari ini kok bau ya, dek? Begitu. Jangan, kok bau monyet kok, dek? Ya. Yang seperti-seperti ini gak boleh, ikhwatiddin. Ya. Bilang aja, biar dia bisa mandi. Begitu, dek. Udah berapa hari gak mandi, misalnya begitu. Ya kan? Demikian. Kalau misalnya antum diberikan, dek tolong belikan ambilkan anduk, diambillah anduk. Ternyata anduknya dicium udah bau. Gak usah marah-marah, apalagi sampai mencela. Bilang aja, dek ini anduk kita, dek. Iya bang, apa ya bedanya dengan kain lap? Ah, gitu kira-kira. Misal ini contoh, artinya sindiran halusnya begitu. Itu kan bukan halus ya, tajam ya. Itu contohnya ikhwatiddin. Jadi gak usah dicela-cela. Atau dek ini kotor, selesai masalahnya. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Tidak boleh mencela. Makanya Anas bin Malik mengatakan, "Enggak pernah beliau mengatakan, loh, kamu kok buat seperti ini sih?" Enggak pernah. Beliau berkata seperti itu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini juga dapat kita ambil bahwasanya Rasulullah itu orangnya enggak pernah mencela. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela orang lain. Apalagi mencela makanan, bayangkan mencela makanan saja enggak pernah beliau. Itu kan benda mati. Enggak pernah. Apalagi benda hidup seperti istri dan para sahabat yang lainnya. Enggak pernah. Makanya beliau kalau suka idzastaha akala wa illa fatarak. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau tinggal. Itu aja. Ya. Tidak perlu harus ngomel, merepet sampai mencela makanan yang dibuatkan oleh sang istri. Kemudian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela sesuatu yang kaitannya itu dengan urusan pribadi. Ya, tidak pernah. Beliau hanya mencela ataupun bisa marah kalau yang terkait dengan urusan agama. Misalnya ya, ibarat kita nih, kalau istrinya masaknya enggak becus, misalnya masak nasi badatui, masak gulai hangui, nah gitulah kira-kira orang Padang bilang, ya tahu badatui itu kan? Masak nasinya itu setengah matang, yang bisa setengah matang itu sayur, nasi nggak bisa setengah matang, makan separuh beras namanya. Karena apa? Si istri belum pernah masak, ikhwatiddin. Biasanya dia punya pembantu di rumah, mulai dari masak sampai setrika. Mungkin ketika awal-awal atau nikah kemudian dia gak bisa menstrika. Dek, setrikakan baju abangnya, dek. Bang, ini yang setrika itu yang mana namanya? Ini apa ini? Tunjuknya prio dengan setrika kan? Gak tahu dia mana setrika. Gak pernah pengen setrika mungkin. Dek, ini prio, ini kompor, bukan setrika. Jadi kasih tahu dia, ajarkan. Kemudian, bang, menghidupkannya gimana bang? Yo, kan antum bisa kesel tuh. Sabar. Namanya juga antum menikah dengan seorang wanita piai. Gak pernah pegang setrika. Dia hanya bisa pegang ATM. Ya harus sabar. Ajarkan dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, kalau itu yang kurang, tidak boleh kita mencela. Tapi kalau misalnya gak sholat, baru boleh marah. Dek, kenapa gak sholat? Boleh marah. Gak pakai jilbab dia keluar, baru boleh. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man taqama Rasulullah sallam li nafsihi illa an tantahika hurmatullah fayantaqimu biha. Rasul enggak pernah marah. Enggak pernah marah-marah yang kaitannya dengan dirinya. Misalnya mungkin karena dia enggak dihormati atau mungkin dikarenakan kurang pelayanan atau apalah namanya, enggak pernah beliau marah. Makanya kalau antum misalnya pulang ke rumah istri enggak menyediakan teh atau kopi misalnya sementara antum terbiasa, nah itu enggak harus marah itu. Ya, itu enggak boleh marah. Bukan enggak boleh marah sih, artinya sebaiknya jangan marah. Karena itu kaitan dengan urusan pribadi kita. Ya mungkin istri keteledoran, tapi para istri juga jangan jadikan ini sebagai senjata. Suaminya datang mau makan siang. Mana, Dek, makan siang? Priok, Bang. Loh, kok priyo deh? Jangan marah loh. Ini kan urusan perut, bukan urusan agama. Cie, gak boleh. Ya, bagi seorang suami, dia harus menahan diri. Tapi bagi bawahan, dia harus tahu kewajiban dia. Seorang istri punya kewajiban untuk melayani suami, untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suami. Bukan hanya makanan, bahkan kalau bisa pun, rambut suami itu disisir oleh istri. Jadi jangan sampai suami itu sisir rambut sendiri. Kalau bisa begitu. Ya. Begitu suami mau pegang sisir, ntar bang, biar awak aja nyisir. Ini bentuknya gimana bang? Belah pinggir, belah tengah, atau buat kuncung-kuncung begini? Begitu. Tanyain suami. Kalau bisa begitu. Masya Allah. Kalau suami dapat pelayanan seperti itu, gimana mungkin dia bisa berpaling kepada wanita lain? Ya kan? Betul kan? Gimana? Cocok? Cocok kan? Cocok. Itu dia. Jadi khatibidin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya, antara suami dan istri itu ada, harus tahu tugas masing-masing. Apa pernah istri Rasulullah menyisirkan rambut suami? Masya Allah. Aisyah sering menyisir suara rambut Rasulullah SAW. Anda mungkin pernah mendengarlah di mana Rasulullah SAW ketika itikaf, beliau gak nyisir rambut sendiri. Masukkannya beliau masukkan kepalanya ke jendela, itu kan kalau keluar jendela sudah rumah Rasulullah, disisir oleh Aisyah. Terkadang Aisyah yang mengkeramasi rambutnya. Begitu. Nah, siapa antum yang sudah menikah selama setahun, dua tahun, tiga tahun yang pernah dikeramasin oleh istri? Tunjuk tangan. Yang pernah boleh pulang sekarang. Coba. Tapi yang punya istri ya, antum yang belum punya istri jangan tunjuk tangan. Demikian, sampai seperti itu. Itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisirkan rambut suami, mengkeramasi rambut suaminya, masyaallah. Bahasa kita dikerimbat dengan istri, istri yang kerimbat. Ini jangan karena dia buka salon asik orang aja dikerimbatnya. Suaminya acak-acak rambutnya, ketombean, kutuan, tenang aja dia. Demikian ikhwan fiddin, kecuali masalah yang terkait dengan hukum Allah. Ya. Kecuali masalah yang terkait dengan hukum Allah. Rasulullah bisa marah kalau itu terjadi. Tapi kalau masalah pribadi, kepentingan pribadi, itu enggak, beliau enggak pernah marah. Siapa yang berkata? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sudah Aisyah yang berkata begini, ikhwatiddin, itu memang begitulah watak beliau. Karena apa? Karena seorang suami enggak akan bisa menyembunyikan watak aslinya kalau dia di rumah. Kalau dia di luar rumah, bisa. Bisa dia lemah lembut kepada kawan-kawannya, ya. Bisa dia bersikap setia kawan dengan kawan-kawannya. Mungkin dia bisa royal dengan kawan-kawannya. Kalau mau tengok aslinya, tengok dia di rumah. Makanya kan ada siapa ustadz yang mengatakan, kalau mau SKBB jangan minta ke polisi. Nggak tahu apa polisi itu tentang SKBB. Surat keterangan berkelakuan baik. Wah, enggak pernah ketemu, tiba-tiba baik, kasih 15 ribu. Kalau mau SKBB dari istri, kata beliau. Itu dia. Kenapa? Istri kita yang tahu tentang watak kita, baik dan tidaknya. Iya kan? Istri kita. Kalau mau tahu tentang seorang perempuan, tanya suaminya. Dia yang paling tahu watak istrinya. Demikian ikhwatiddin. Mengenai tingkah lakunya, bahkan dengkurnya pun tahu suami itu gimana bentuknya. Apakah krik-krok, apakah krek-krok, tahu. Kenapa? Itu teman dia, siang dan malam. Itulah ikhwatiddin. Jadi, ini Aisyah, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana banyak bergaul dengan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Kalau dia sudah mengatakan, beliau sudah mengatakan seperti ini, memang begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, beliau juga mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallam syai'an qattun biyadih." Rasulullah tak pernah sekalipun mukul. Bayangkan itu. Belum pernah sekalipun beliau memukul dengan tangannya. Belum pernah. Wala imra'atan. Tidak pernah seorang pun wanita yang dipukulnya, termasuk istri-istri beliau. Wala khadiman. Pembantu juga demikian. Illa ayu yahid fi sabilillah. Kecuali ketika jihad fisabilillah, gimana enggak mukul kan? Namanya juga sedang perang. Sedang perang, alah kasihan. Ya dialah yang nikam kita jadinya. Ketika jihad iya. Tapi kalau selain itu ikhwatiddin, enggak pernah beliau mukul. Mukul istri, mukul pembantu, mukul sahabat, enggak pernah. Kemudian, wa ma nila minhu syai' qattun fayantaqimu min sahibihi. Beliau tak pernah membalas kalau dia disakiti. Luar biasa ini emang. Ini makhluk Allah yang luar biasa. Kalau masalah dia dicerca, ya gak apa-apalah. Kalau awak yang dicerca. Kalau dia disakiti, gak apa-apalah, sudah. Kapan beliau marah? Illa ayantahika syai'un min maharimillah fayantakimu lillahi azza wa jalla. Kecuali kalau ada yang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau pun marah. Dan marahnya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan seringnya karena kepentingan kita berkuranglah, maka kita marah. Karena maslahat kita tidak dapat kita dapati lagi, maka kita marah. Tapi kalau agama yang diusik-usik, gak pernah marah. Begitu ikhwatiddin, seharusnya kita lebih marah. Ya. Kalau kita lah yang dicaci maki orang, pak, kepalamu peang, udahlah biarkan saja. Memang begitu, diciptakan Allah, bagaimana lagi? Mau dilurus-luruskan gak bisa juga. Nah, begitu takdirnya. Kalau ada yang mengatakan, monyet, misalnya. Iya kan? Antum kan tahu, gak monyet. Bilang saja, saya bukan monyet, bapak salah lihat. Selesai kan? Demikian. Ngapain pula kita balas? Eh monyet. Eh kalau saya monyet, kamu bro. Kapan selesainya? Oh kalau gitu kamu siamang. Oh siamang. Demikian. Gak selesai-selesai ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Ya sudah. Kalau masalah itulah yang dicela orang tentang diri kita, udahlah biarkan saja. Itu dia. Rasul gak pernah marah. Mungkin sakit sih sakit, tapi beliau gak membalas yang begitu-begitu. Itu ikhwatiddin. Bisa gak kita seperti itu? Demikian. Ya. Mungkin nama baik kita yang dirusak orang. Misalnya, apalah nama baik kita, kita merasa nama baik kita dirusaknya. Gak perlu kita nangis, ikhwatiddin. Ya sudah. Kalau dia menzalimi kita, Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang akan membalaskannya nanti. Ya kalau tidak, kita tidak rela, bagaimana? Kalau kita tidak rela, ya sudah nanti di hari akhirat kan ada. Ada mahkamah pengadilan. Karena dia telah menzalimi dan merusak nama baik kita, udah. Maka dia akan menuntut pahala dari orang yang telah menzaliminya. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya antum melamar seorang akhwat. Kemudian ya, kemudian ditolak. Sekali ditolak, dua kali ditolak, tiga kali ditolak. Maka dikenallah antum di kalangan akhwat pemuda yang ditolak 1000. Gak ada yang mau menerima. Udah. Jadi akhwat memberikan gelar yang tidak enak. Ya sudah biarkan aja, gak apa-apa. Atau antum memang sungguh-sungguh mau menikah. Tapi memang ketika nazar gak ada yang cocok. Sekali, dua kali, tiga kali. Gak ada yang cocok, betul. Sungguh mau menikah. Tapi memang tidak ada yang cocok. Tapi karena akhwat ini, yang tiga orang ini merasa tidak cocok, tidak ada yang cocok, akhirnya akhwat dan gengnya akan mengatakan Abu Nazor. Misalnya. Ya, Abu Nazor. Ya sudah, gak apa-apa, terima aja. Ya gak apa-apalah Abu Nazor. Yang penting nanti ada Nazor lagi. Apa gitu? Apa gitu ya, Khofiddin? Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Atau mungkin ada akhwat yang mengaku-ngaku. Yang mengaku-ngaku misalnya. Dia pernah itu nazar dengan saya. Tapi saya tolak. Kan tahu saya orang kaya. Tapi saya gak butuh orang kaya. Saya butuh orang yang soleh, kata si akhwat. Wah, hebat kali kan. Dia bilang kemana-mana. Dia buat status. Kutolak lamarannya. Antum merasa tersindir. Biarkan aja, gak apa-apa. Karena apa? Itu masalah pribadi. Kalau pribadi kita yang diusi-usi orang, ya sudahlah, maafkan saja. Ya, maafkan saja. Dan ini sering kita yang masalah. Yang pribadi kita ini yang kita gak bisa rela. Tapi kalau agama kita rela dicela orang. Agama kita gak mempermasalahkan kalau diusi-usi orang. Itulah permasalahannya, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Terbalik kalau kita sekarang. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alai bimitsli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang menzalimi kamu, i'tada itu melampaui batas terhadap dirimu, maka fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum. Kamu boleh membalas seperti kezaliman yang dilakukan kepada dirimu. Boleh. Itu hak kita. Ya, itu hak kita. Tetapi di sini ikhwatiddin wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Tapi Allah memberikan yang terbaik. Apa itu? Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kenapa Allah suruh bertakwa di sini ikhwatiddin? Karena kalau kita membalas kezaliman orang, ya, kita sulit untuk menakar kezaliman itu sama apa tidak. Misalnya ini, kita ditinju orang. Udah, ditinju. Terasalah sakit. Kemudian kita punya hak untuk membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma 'tada 'alaikum. Barang siapa yang menzalimi kalian, kalian boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Tapi ketika kita memukul balas, kira-kira bisa sama apa enggak nih kira-kira? Dia membalas sakit, kita membalas retak rahang. Zalim berarti kita balik. Berarti kita yang menzalimi dia. Makanya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Iya, kalaupun balas, balas dengan kezaliman yang sama. Kalau enggak bisa, udah maafkan saja. Wattaqullah. Itu ikhwatiddin. Ya. Itu dia artinya wattaqullah itu, wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Kemudian Allah katakan sebagai apa namanya? Sebagai dukungan Allah, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itulah dia. Makanya dalam Islam memaafkan itu lebih diutamakan ketimbang membalas. Walaupun membalas itu dibolehkan karena itu hak kita. Tapi ingat, ketika membalas tidak boleh melebihi apa yang kita terima. Kalau ternyata lebih dari apa yang kita terima, kita berarti telah menzalimi dia dari kelebihan itu. Demikian. Itu Al-Baqarah 194. Apa kata Syekh As-Sa'di? Walamma kanat taqwa fi ghalib la yat. Saya kira sudahlah cukup lah ini. Ya. Demikian juga kisah anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Apa kata si adik? La in basatta ilayya yaka ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bi basiti yadaika ilayka liaqtulak. Kalau kamu mau membunuh saya, aku enggak akan membunuh kamu. Itulah ikhwatiddin. Makanya di sini ya, dalam masalah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali jika ada kehormatan Islam, jika ada keharaman yang diharamkan oleh Allah dilanggar oleh seorang muslim. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya ya, bahwasanya hadis tadi yang kita bacakan tadi, bahwasanya kalau masalah pribadi maafkan, tapi kalau sudah masalah kemaksiatan memang harus diselesaikan. Ya. Kita melihat kemaksiatan seseorang misalnya. Maka ya itu kaedahnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup fabi lisani, fa ilam sati fabi qalbi. Kalau enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dengan hatinya. Misalnya ini antum punya pelayan, punya pembantu rumah tangga. Kalau masaknya enggak becus, kalau masaknya enggak becus, ngamuk luar biasa. Tapi itu pelayan masuk ke rumah antum pakai rok mini, tak pakai jilbab, tak ada satupun yang marah. Bahkan si suami pun enggak marah. Assalamualaikum Pak, masuk dia masuk. Pak, angus, gak apa-apa. Kalau kamu yang buat angus gak masalah. Ini ada modus berarti ini ikhwatiddin. Seharusnya marah itu ketika melihat dia membuka aurat. Mbak, maaf, jangan masuklah kemari kalau seperti ini pakaiannya. Begitu. Itu seharusnya. Ya, marah itu karena dia melanggar syariat Allah. Bukan marah karena dia gak becus bekerja. Dia gak becus bekerja, bisa diperbaiki bagaimana cara bekerja yang baik. Nah, demikianlah ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian juga di sini kan ada hadis di mana Abu Thalhah memuji Anas bin Malik. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kais, labib." Ya Rasulullah, Anas ini seorang anak yang pintar dan cerdas. Ini kan pujian. Sementara kan sebenarnya kita gak boleh memuji depan seseorang. Ikhwah, kalau pujian tersebut tidak membuat rusak orang yang dipuji, maka tak apa-apa. Ya. Tidak gelap mata dikarenakan dipuji, maka tidak masalah. Tapi kalau perkiraan kita, ini kalau saya puji, nanti dia bisa lupa daratan dan lautan misalnya. Siapapun dia. Makanya Rasulullah ketika mendengar ada seorang sahabat memuji temannya di hadapan teman tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Laqad kasarta zuhrahu. Kamu telah patahkan punggungnya. Artinya sebaiknya kalaupun kita memuji itu di belakang dia, jangan di hadapan dia. Siapapun dia, walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang syekh. Demikian. Karena hati kita itu lemah, ikhwatiddin. Ya, lemah. Makanya tetap bergetar dia ketika kita dipuji. Apalagi kalau yang muji akhwat, masya Allah. Iya kan? Dia belum punya istri. Yang punya istri pun kalau dipuji akhwat luar biasa kan? Ih, masya Allah bapak, masya Allah ya, cerdas sekali bapak ya. Ah masa sih? Getar juga, kalau getar ketir juga. Bisa saja kan bergoyang jenggotnya. Sepertinya suka lah dengan saya. Berarti awak ini gak tua-tua kali lah. Hah, dah baper, udah. Makanya jangan ikhtifiddin. Apalagi yang dipuji jomblo, belum punya istri. Aduh. Apalagi antum yang antum puji perempuan. Masya Allah, sudah. Kalau perempuan yang antum puji, melayang. Ser, melayang, melayang. Begitu dia jadinya. Jangan ya. Itulah ikhtifiddin rahimanallahu. Tapi kalau kita lihat, pujian tersebut tidak membahayakan orang yang dipuji, enggak masalah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Abu Thalhah memuji anak tirinya dan itu di hadapan Anas bin Malik dan itu di hadapan Rasulullah SAW, tapi Rasul tidak menegurnya. Padahal di kisah yang lain ketika ada sahabat yang memuji kawannya di hadapan dia, di hadapan kawannya sendiri, Rasulullah langsung menegur sahabat tersebut, tidak boleh. Kemudian dalam hadis ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum juga menunjukkan bagaimana apa namanya kemaafan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu-pembantunya. Sebagaimana hadis yang lalu dalam syarah ketika seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Ya Rasulullah, berapa kali kita harus memaafkan pembantu? Fasamata. Beliau diam. Kemudian ditanya lagi, berapa kali ya Rasulullah kita harus memaafkan pembantu kita? Beliau diam lagi. Sampai 3 kali. Setelah pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Beliau katakan, "U'fu anhu kulla yaumin 70 marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali. Bayangkan. Pembantu yang bagaimana ini yang setiap hari 70 kali kesalahannya? Dari mana pembantu ini, pembantu apa? Apa ini begitu kan? Sampai 70 kali kesalahannya. Itu menunjukkan maksud hadis bukan jumlahnya, tapi menunjukkan bahwasanya apapun berapa kali pun kesalahannya, tapi tetaplah maafkan. Itu dia. Pembantu ini sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian lalu, pembantu itu tidak harus hamba sahaya. Walaupun tidak pembantu, karena pembantu itu lebih identik kalau kita terkait dengan rumah tangga kan? Membantu nyapu, menyapu, mencuci, memasak. Itu kan kita sebut dengan pembantu. Tapi kalau kita punya kantor, kita punya perusahaan, kita punya usaha, kemudian kita punya yang membantu-membantu kita, maka kita katakan pegawai kan. Sesungguhnya pegawai itu pembantu kita, termasuk khadim kita. Dia yang membantu usaha kita. Misalnya saya punya usaha jual beli misalnya. Nah, saya menyewa 1 orang sebagai shopkeeper, sebagai penjaga toko misalnya. Itu sebenarnya pembantu kita. Membantu kita untuk menjagakan toko. Termasuk khadim itu. Jadi seluruh bawahan-bawahan kita, seluruh pegawai-pegawai kita, itu termasuk pembantu. Oleh karena itu, hendaklah yang punya pembantu-pembantu, pegawai, bawahan, apalah namanya, banyak-banyak memberikan maaf. Dan diajarkan dia kalau salah. Tapi Ustadz, dia selalu sering salahnya. Ya sudah, kalau memang tidak bisa lagi ditolerir, ya sudah, diapain? Pecat. Udahlah, maaflah mbak. Mbak salah-salah aja, saya maafkanlah. Tapi besok jangan datang lagi ya mbak ya. Kan boleh. Ini kan ikhwatiddin. Ya sempat dia pegang hadis ini 70 kali satu hari, Pak. Hadis 70 kali, Pak. Ini baru berapa kalinya? Ya. Itu juga hak kita untuk memecatnya. Dengan artian ikhwatiddin, tidak harus mencela. Nasihati saja, kasih masukan-masukan. Kalau dia juga ternyata enggak bisa juga, kita merasa rugi jadinya. Ya. Silakan dia di PHK-kan. Tidak ada masalah dalam Islam. Tapi hak-hak dia memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum tentang hadis Anas bin Malik. Sudah 5:30. Babul khadim yudnab. Yudnib. Bab khadim yudnib. Khadim pembantu yang bersalah ataupun berdosa. Bersalah atau berdosa. Aduh. Itu Sabtu depan aja insyaallah ya. Sabtu depan enggak ada ya? Sabtu depan sudah muslim dedikasi. Masih ada Sabtu depan. Siapa? Mubarak ya. Ya, kalau ada waktu nanti kita lanjutkan pada Sabtu sore yang akan datang. Kecuali kalau kita libur, kalau memang ada para ustadz yang datang ke Medan. Demikian ikhwatiddin aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Silakan yang mau bertanya sih atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, apakah diperbolehkan dalam rangka berdakwah di orang awam yang di zaman fitnah ini agar kita diterima di tengah masyarakat awam memimpin zikir doa setelah sholat? Seperti hari pertama menjadi imam berdoa zikir, hari kedua tidak. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Karena ketika kita hidup, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu tidak ada syariatnya, ya sudah jangan lakukan. Jangan lakukan. Kemudian tapi Ustaz nanti saya gak diangkat jadi imam. Ya gak apa-apa kan gak jadi imam. Kenapa rupanya? Kan gak masalah. Tapi nanti saya gak terima di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau gak diterimanya itu dalam masalah karena kita gak zikir bersama, lantas kita gak diterima menjadi imam, ya gak ada masalah, biarkan saja. Tapi kan belum pernah ada di tengah-tengah masyarakat karena dia enggak zikir bareng akhirnya dia diusir dari kampungnya. Anda ada kan? Demikian. Paling ya udahlah dia yakinnya begitu, enggak ada zikir berjamaah. Memang kalau diangkat jadi imam mereka enggak mau. Ya. Mendingan yang jadi imam yang hari-hari hafalannya hanya trikul ketimbang yang hafiz Quran 30 juz. Mendingan yang jadi imam yang hafalnya hanya trikul, tapi dia zikir berjamaah, doa bareng. Ketimbang orang yang hafal 30 juz, tapi dia gak mau zikir berjamaah. Kan begitu kaedahnya kan? Sehebat apapun antum hafalannya. Kalau seandainya Quran 50 juz, walaupun antum 50 juz hafalnya, gak akan dipakai. Kenapa? Gak doa dia. Gak doa bareng. Begitu. Walaupun antum cara bacanya macam imam haramain syarifain. Masya Allah, bacaannya seperti Syekh Abdurrahman Sudaisi, teringat awal seperti di Mekah. Iya, tapi gak doa bareng dia. Aman dah, habis, coret. Memang begitu kaedahnya, bagaimana lagi? Ya sudah, gak apa-apa, kan gak harus jadi imam. Demikian nih, Hafiddin. Jadi, janganlah itu dijadikan sebagai cara. Ikhwatiddin, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan berdakwah tidak bisa kita capai dengan cara menghalalkan segala cara. Enggak boleh. Sesuatu niat yang baik, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Saya sering memberikan contoh supaya mudah paham. Saya ingin pelihara anak yatim. Anak yatim yaitu man mata abuhu ma walam yabluq, yang ayahnya meninggal tapi dia belum balik, anak yatimlah namanya. Saya cari-cari, dah ada anak yatim. Niat saya mak, bagus. Kenapa? Saya ingin menyantuni anak yatim. Karena ingin melaksanakan hadis, ana wakafil yatim kahatani yaumal kiamah. Kahatani yaumal kiamah. Yaumal kiamah. Aku dan para pengasuh anak yatim seperti ini nanti di hari kiamat, rapatnya. Wah, saya juga maulah cari-cari anak yatim, enggak ada. Akhirnya ada bisikan. Ambil satu anak yang ada orang tua, ayahnya, bunuh orang tuanya. Dengan demikian anaknya jadi anak yatim. 5 anaknya yatim semua, udah kamu asuh. Dengan demikian kamu bisa mengasuh anak yatim. Niatnya betul, caranya jelas salah. Masa harus membunuh ayahnya baru untuk mendapatkan anak yatim? Demikian. Itulah apa ya? Contoh yang radikal gitu kira-kira. Ya. Contoh yang radikal. Artinya apa? Enggak boleh kita menuju berniat memberi apa namanya? Mencapai target yang baik dengan cara yang tidak baik. Harus untuk mendapatkan sesuatu yang baik, caranya juga harus 100% baik. Kalau kita gak terima dengan masyarakat, gak terima dakwah kita, memang kita tugasnya memberi hidayah atau hanya sekedar memberi tahu? Kan tugas kita hanya sekedar memberi tahu, ikhwatiddin. Memberikan dakwah. Mengenai terima gak terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya dengan hikmah juga. Enggak bisa kita, Pak, ini bid'ah, dolalah, masuk neraka Bapak kalau begini. Itu juga caranya salah, walaupun maksudnya betul, caranya salah. Termasuk enggak dibolehkan. Ya. Termasuk enggak dibolehkan karena kasar. Rasulullah kan sudah ditegur oleh Allah SWT menyebutkan Rasulullah tentang Rasulullah apa kata Allah? Walau kunta fazzon ghalidzal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kamu itu kasar, keras ya Muhammad, orang-orang lari darimu. Orang-orang lari darimu. Jadi dengan cara kasar seperti itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun inti daripada isi daripada apa yang dia katakan benar. Jadi demikian ikhwatiddin ya. Ustadz, bolehkah seorang ayah yang masih hidup digantikan anak laki-lakinya untuk menjadi mahram bagi anak perempuannya? Seorang ayah yang masih hidup digantikan anak laki-lakinya untuk menjadi mahram bagi anak perempuannya. Ya, mahram itu ikhwatiddin, wanita yang tidak boleh kita nikahi. Semua wanita yang tidak boleh kita nikahi itu menjadi mahram kita, maka kita menjadi mahram dia. Misalnya ini, seorang akhwat mau pergi safar, ayahnya enggak bisa diganti oleh adiknya. Dengan catatan adiknya harus sudah balig. Jangan masih 2 tahun. Yuk Dek, kita ke Bali. Adik jadi mahram kakak ya, Dek ya. Gantikan popoknya masih kakaknya. Gantikan pempesnya masih kakaknya. Ini enggak bisa jadi mahram. Walaupun memang itu mahram dia, tapi tidak bisa menjadi teman sebagai mahram. Itu ikhwatiddin. Jadi hendaklah dia sudah balig. Siapa saja atau pamannya, siapa saja, yang penting dia mahramnya. Enggak apa-apa. Karena ini bukan masalah wali. Kalau wali ya. Kalau bapaknya enggak mau ya sudah sabar. Walaupun ada pamannya. Sabar. Karena si bapak lebih berhak terhadap anaknya ketimbang yang lain. Bagaimana cara menghilangkan riya terselubung dalam diri Ustaz? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa riya terselubung ini banyak terjadi pada diri kita, ikhwatiddin. Ya, banyak terjadi pada diri kita. Doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Banyak berdoa kepada Allah. Dan kalau kita tahu kita sering riya, upayakan beramal jangan ketahuan orang. Yang bisa kita sembunyikan, rahasiakan. Yang tidak bisa jangan dirahasiakan. Seperti sholat berjamaah. Gimana cara antum merahasiakannya? Kan gak bisa. Ya. Nah itu harus, mau gak mau harus berusaha untuk tidak riya. Seorang akhwat pakai jilbab. Gimana merahasiakannya coba? Jilbab terbuat dari plastik. Gak ketahuan gitu. Kan gak bisa. Ya setiap keluar rumah harus pakai jilbab. Gak bisa enggak. Jadi bagaimana? Ya harus dia berupaya sekuat tenaga untuk menolak yang namanya riya. Tapi kalau bisa dirahasiakan, seperti dia sholat tahajud, rahasiakan. Jangan dia merahasiakan, habis tahajud dia buat status. betapa tenangnya malam ini. Di situ kan ada jam 3. Demikian ikhwatiddin. Jadi orang mengira, tahajud dia rupanya. Demikian. Dia enggak katakan saya tahajud, tapi secara implisit dia menunjukkan itu. Kenapa buat status sih ikhwatiddin? Udah biarkan sajalah. Enggak usah status-status. Itu dia. Atau ternyata menangis tengah malam membuat hati lebih tenang. Itu dia. Ya. Selanjutnya. Hukum bayar pajak yang kena denda tadi adalah riba. Kapan tadinya? Saya enggak ada ngomong nih. Jadi apabila kita lalai, lupa membayar, kemudian sudah terkena denda, bolehkah kita tidak meneruskan membayar pajak tersebut? Sebenarnya boleh, antum enggak bayar pajak, silakan. Antum punya sepeda motor, enggak usah bayar pajaknya. Ya udah. Ya, terima konsekuensinya. Pas ada razia, mana Pak STNK-nya? Pak, dalam Islam enggak ada pajak. Iya, nanti kita bicara di kantor. Kita bicara di kantor. Ya, nanti kita bicara di kantor. Angkat semua gitu. Ya, itu konsekuensinya. Ini kan ikhwatiddin. Mau bilang apa lagi? Sebenarnya enggak ada pajak. Sudah bayar pajak, nanti kalau enggak bayar denda. Gimana? Ya kalau bisa antum enggak bayar pajak, enggak bayar pajak, juga enggak bayar denda, silakan. Silakan. Ya, bagus itu. Punya mobil baru, enggak bayar pajak. Silakan coba. Ya. Antum enggak berdosa, tapi itulah terimalah konsekuensinya. Ya mungkin antum hanya apa namanya? Beli sepeda motor dibawa ke kampung, itulah antara sawah dengan rumah gitu aja kan. Ke atas Gunung Sibaya, putar-putar di situ, turun lagi misalnya. Misalnya enggak ada razia, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah karena bukan sebuah kewajiban. Enggak berdosa. Ustaz, salat rawatib zuhur 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat 2 salam atau 4 rakaat 1 salam? 2 rakaat. Ya. 2 rakaat 2 rakaat. Untuk salat sunnah baik malam maupun siang 2 rakaat 2 rakaat. Bukan 4 rakaat 1 salam. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, apabila kita dizalimi orang, bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, wattaqu da'watal madlum. Hati-hati kalian dengan kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Karena doa orang yang terzalimi tidak dibatasi oleh hijab. Langsung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang doa orang yang terzalimi itu, ya, doa orang yang terzalimi itu makbul. Demikian. Artinya apa berarti? Boleh kita mendoa keburukan untuk orang yang menzalimi kita. Tetapi itu tadi ikhwatiddin, enggak boleh melebihi batas. Misalnya kita dipukul orang sampai pala kita bengkak. Kita enggak bisa balas, doalah. Ya Allah, dia telah mukul saya ya Allah sampai bengkak kepala saya ya Allah. Ya Allah, azablah dia ya Allah. Bapaknya juga, neneknya juga, satu keluarga ya Allah. Azab semua ya Allah. Itu kan berarti doa zalim namanya. Orang dia sendiri, satu orang yang memukul dia, kenapa kok sampai keluarga-keluarga nenek-nenek yang sudah meninggal juga kena? Ini zalim namanya ikhwatiddin. Ya zalim. Ya, makanya memaafkan lebih baik. Begitu. Atau antum dibuat bengkak kepala. Doa antum baik, ya Allah, tabrak, ditabrak damplaklah dia ya Allah. Ini kan sudah zalim ini. Sudah zalim. Jadi yang boleh antum doakan, ya semoga Allah membalas yang cocok sesuai dengan untuk dia. Gitu aja udah. Demikian ikhwatiddin. Jadi bukan doa zalim seperti itu. Itu doa zalim namanya. Bismillah. Ustaz, kalau ada yang menghina kita, kalau sholat terus bisa gila, apakah kita harus tetap tidak boleh marah? Jangan marah kalau begitu. Ya, jangan marah. Ini menunjukkan kebodohan dia. Masa sih orang sholat gila? Yang kedua, siapa yang sholat terus? Kalau ada orang sholat terus, memang gila dia itu. Coba, ada orang sholat terus. Dan mulai pagi, sholat terus sampai pagi lagi. Itu memang gila dia kalau begitu memang. Kalau memang sholatnya terus. Itu dia. Jadi kalau dia zuhur sholat, qobliyah ba'diyah. Asar sholat, nanti maghrib ba'diyah. Terus, yang memang disunahkan. Itu yang dikatakannya gila. Berarti memang dia dia memang sedang bodoh. Dia gak ngerti. Tapi kalau dia lihat kita memang, ini setiap saya ketemu, tadi jam 10 sedang sholat. 10.15 sholat. Setengah 11 sholat. Sampai jam 12 sholat lagi. Habis itu sholat. Situ aja. Loh, ini orang kenapa kok sholat terus? Ah, gila lah memang itu. Karena apa ya, Covid-din? Dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ustaz, sebulan lalu ayah ana meninggal. Ana dan keluarga ana menolak untuk melakukan acara tahlilan. Kami sudah berusaha keras, namun karena ayah ana ikut STM, akhirnya kami mengikutinya. Apakah ana lakukan itu dosa, Ustaz? Ikhwatiddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab perlu antum ketahui, meninggal orang tua kita, ketahuilah orang tua kita itu bukan hanya milik kita. Orang tua kita itu punya abang, punya adik, punya kakak. Jadi kita gak bisa bersikeras. Loh, paman, ini kan ayah saya, ayah kau, adik aku. Gue bilang apa? Demikian. Iya, mungkin di masyarakat kita banyaklah acara-acara ritual yang menyelisihi syariat misalnya, yang tidak ada sunnahnya. Adik-adik ayah kita maunya seperti itu. Kita sebagai anak gak mau. Mau gimana jadinya? Makanya ikhwatiddin, sebelum terjadi perlu sosialisasi. Tidak bisa begitu terjadi. Pokoknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bid'ah gak laku di sini. Ya kalau memang dia dipandang oleh keluarganya tak masalah. Pamannya juga apa namanya, ya tidak memandang sebelah mata pada dia, menghargai dia, pendapat dia, gak ada masalah. Tapi kalau kaleng-kalengnya di keluarganya itu, gak ada apa-apanya. Ya, gak ada apa-apanya. Pamannya melihatnya, kau ini apa? Baru tamat pondok pesantren. Itu pun gak bayar uang sekolah kok kan, aku yang bayar uang sekolahku. Yang seperti ini gimana ya Khofiddin, kita bisa bertahan? Ya sudah, kita sekedar menyampaikan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Fa'ilam yasati fabilisani, fa'ilam yasati fabiqolbi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia rubah dengan kuasanya. Kalau kita gak punya kuasa, berarti dengan lisan. Kalau lisan juga gak pandai, gak bisa, dengan hati. Artinya kita tidak duduk di situ. Itu tandanya kita tidak menyukainya. Tapi Ustaz gimana? Ya berkelit lah, berkelit gimana caranya? Aduh, paman, aduh, mules ini mules gitu. Udah. Damai sih aja 2 jam itu. Misalnya. Demikian. Pandai-pandailah berkelitnya. Karena kalau kita menceritakan ke paman kita, tidak tepat waktunya. Ya kan? Kan gak mungkin ayah kita baru tadi meninggal, malam kita sudah berdebat masalah bid'ah-bid'ah ini. Apalagi paman antum berkeyakinan ada bid'ah hasanah. Ini nakku, bid'ah hasanah. Kau ngaji di mana? Dah, ustadznya kena. Itulah yang harus kita pahami ya. Jadi dakwah itu ada ilmunya, ikhwatiddin. Makanya Allah katakan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah dakwah. Ini adalah jalanku yang aku ajak orang ke jalan ini. Ala basiratin ad'u ila Allah, aku ajak orang ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, dia berdakwah dengan ilmunya. Tidak hanya materinya ikhwatiddin, ilmu itu. Ya. Bukan hanya materi, tapi juga punya ilmu apa? Kita harus punya ilmu tentang orang yang akan mendengar. Disesuaikan dengan orang yang akan mendengar kajian kita itu. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hadisun nas qadra uqulihim atau hibbu ayyukadziballahu wa rasulah. kamu bicara dengan orang-orang disesuaikan dengan daya nalar mereka. Sukakah engkau mereka itu nanti mendustai Allah dan Rasulnya gara-gara ente gak tepat dalam mengajarkan? Itu dia. Bukan mereka gak mau, tapi momennya gak tepat, ikhwatiddin. Jadi ilmu itu dalam menyampaikan bukan hanya materinya, tapi ilmu orang yang ada di sekitar kita. Ini apa cocoknya? Gitu. Apa materi cocoknya? Yang cocok dengan dia. Kemudian cara penyampaiannya juga harus cocok. Gak bisa semua dilantak sama. Ada yang audiens kita itu mahasiswa. Ya, mahasiswa. Silakan antum gunakan yang bahasa-bahasa yang pakai banyak sisinya itu. Transfusi, urbanisasi, silakan. Kalau yang antum audiennya petani, pedagang, jangan pakai sisi itu. Apalah keceknya gitu. Nanti dia bisa enggak tahu apa lah dibilang kok sisi semua. Enggak paham. Kemudian apa ikhwatiddin? Cara menyampaikan juga ada. Cara menyampaikan. Tidak semua ketika kita menyampaikan harus berapi-api. Kita sedang bertakziah. Orang yang baru meninggal suaminya. Ibu, kita Allah. Ya, enggak cocok berapi-api di situ. Itu dari heart to heart. Harus dari hati ke hati, sentuh dia. Dari hatinya begitu. Jadi pelan, tenang. Enggak perlu berapi. Takbir. Apa takbir? Takziah kok takbir? Jadi harus disesuaikan ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu juga. Selanjutnya. Ustadz, ketika sekali wudu ada anggota wudu yang dibasuh 3 kali. Dan ada juga yang 2 kali. Bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh? Apa buktinya? Kita membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Mengusap kepala? 1 sekali. Boleh, gak ada masalah. Ya, sekali juga boleh. Tapi dengan catatan, sekali itu harus sempurna. 3 kali? 3 kali sempurna. Kalau 3 kali, yang 1 sempurna, yang 2 gak sempurna, masih tertutupi. Gak boleh lebih daripada 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan yang lebih membasuh 3 kali, waqad ta'adda wa dzalama, kata Rasulullah. Dia telah melampaui batas dan telah berbuat kezoliman. Ini gak boleh lebih daripada 3 kali. Kurang dari 1 kali, gak boleh. Misalnya 1/2. Yang dibasuhnya wajah separuh aja. Gak sah. Ya, gak sah. Jadi 1 kali itu harus sempurna. Itulah yang minimal. Ustadz, asisten rumah tangga ana berjilbab. Karena qadarullah beliau kurang faham agama. Rumah tangga saya tidak berjilbab. Karena qadarullah beliau kurang faham agama. Apakah harus saya lakukan? Dakwahi pelan-pelan. Ya. Gak berjilbab. Antum berikan, mbak ini ada jilbab. Jangan langsung antum pakaikan jilbab syar'i yang dari dipakai tenggelam sampai lutut. Bu, ini apa bu? Ini kemah ya bu? Gak bisa dibedakan mana kemah jilbab nanti. Pakaikan dulu yang penting apa? Yang penting berjilbab dulu lah, tas leher begitu. Ada step by stepnya, ikhwatiddin. Itu dia. Pelan-pelan, kasih dia baju kurung. Dikasih, jangan disuruh beli. Mbak, ini saya ada baju. Ini saya ada baju dari Mekah loh mbak. Gitu. Bagus nih, Mekah nih belinya mbak. Mekah. Ya Mekah. Nah, ini Madinah nih. Bukan Mandailing Natal mbak. Madinah Saudi. Gitu. Kan semangat. Oh iya ini dari Mekah ini. Dia pun bangga dia makainya. Ya pandai-pandai lah ikhwatiddin membujuk dia. Ya. Gak apa-apa. Pakai jilbab pendek dulu gak apa-apa. Lama pelan-pelan-pelan. Perhatikan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah itu punya hamba sahaya. Semua hamba sahaya mereka menjadi orang alim. Abdullah bin Umar punya hamba sahaya, Nafi. Nafi menjadi orang alim. Abdullah bin siapa lagi? Banyak sahabat yang dia pembantunya, hamba sahaya menjadi orang alim. Itu kan menunjukkan mereka tetap berdakwah. Jadi pembantu kita itu tetap didakwahi. Ya, didakwahi. Ya mbak, pakai ya mbak ya, gitu. Bujuk, demikian. Ya, tapi yang membujuknya si istri ya. Jangan si suami yang bujuk. Kalau suami bujuk nanti semangat ya. Itu dia, suami, istrinya yang bujuk. Kalau dia sudah tua ya tetap, enggak apa-apa, pelan-pelan begitu. Diajak ngaji, "Mbak, besok kita ngaji yuk." Gitu. "Aduh, Neng. Apa namanya? Saya sibuk." "Enggak apa-apa, nanti aja tinggalkan itu." Gitu. "Di sana banyak jajanan itu. Terserahlah pokoknya. Pokoknya Mbak kalau ngaji, silakan jajan apa saja, tapi jangan lebih 10.000." Tah, selesai. Ya kalau modalnya cekak maksudnya. Gitu. Udahlah ikhwatiddin, sudah jam 6. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang dibahas bermanfaat. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Kita akhir dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.